cari yang lebih. Yeah, walau yang kau cari tak pasti. Yeah, kau sibuk cari hati cinta. Tak sadar ku terluka. Namun kau cari aku lagi. Saat dia tak bisa temani. Yeah, temani. Okay, let's get it right. I'll be there all the time, all the time. If you can do, I'll be all good. All the time, all the time. If you can do, I'll be all good. I'll be there all the time, all the time. If you can do, I'll be all good. All the time, all the time. If you can do, I'll be all good. Kau tahu ku tak akan pergi. Walau kau pergi, ku masih ingin lagi-lagi. Kau bagai candu, itu cukup sulit, sulit ku rasa. Ku masih ingin lagi-lagi bersama. Tapi saat ini ku tak ingin sulit. Masih ingin lagi. Ku hanya ingin kau yang ada. Kau tahu ku tak akan pergi. Walau kau pergi, ku masih ingin lagi-lagi. Kau bagai candu, itu cukup sulit, sulit ku rasa. Ku masih ingin lagi-lagi bersama. Tapi saat ini ku tak ingin sulit. Masih ingin lagi. Ku hanya ingin kau yang. Kau tahu ku tak akan pergi. Walau kau pergi, ku masih ingin lagi-lagi. Kau bagai candu, itu cukup sulit, sulit ku rasa. Ku masih ingin lagi.